Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita berada pada pelajaran 9, ad-darsu at-tasi' dari buku pertama kitab Durus Al-Lughatil Arabiyyah. Di mana kita akan masuk pada bagian kedua. Bagian pertama telah kita baca, sekaligus kita lalui beberapa latihan, di mana pelajaran baru yang kita dapatkan dari bab ke-9 ini adalah tentang apa? Tentang pensifatan. Tentang pensifatan suatu isim, ya. Nah, pemberian sifat kepada sebuah kata benda, ya, pada isim. Nah, baik. Pada bagian kedua kita juga masih melanjutkan tentang materi ini. Nah, ada sedikit yang berbeda tentunya yang diharapkan untuk kita pelajari sebagai materi tambahan. Dan insya Allah nanti kita akan simak bersama, ya, hal tersebut. Kita akan baca, ya, sekaligus kita lalui tamarin, latihan-latihan yang disiapkan. Baik. Silakan dibuka halaman 50. Halaman 50. Nah. Ba, ya, bagian kedua. Ainal mudarrisu? Di mana al mudarris? Di mana guru? Huwa fil fasli. Ya. Pak guru berada di dalam kelas. Huwa fil fasli. Wa aynal mudarrisul jadidu? Ini pertanyaan lain, ya, percakapan lain. Wa aynal mudarrisul jadidu? Dan di manakah guru yang baru? Al mudarrisu al jadidu. Nah, kalimat atau kata al mudarris mendapatkan tambahan sifat, yaitu al jadid. Wa aynal mudarrisu al-jadidu. Nah, karena yang hendak diberi sifat itu, yaitu al-mudarris, ya, berawalan al, ya, berawalan apa? Al, al-mudarrisu, maka sifatnya pun juga mengikuti, ya, mengikutinya. Baik, sifat untuk al-mudarrisu juga menyesuaikan dalam hal ini, ya, sama-sama apa? Berawalan al. Sebagaimana juga menyesuaikan apanya? Menyesuaikan i'rab, ya, menyesuaikan keadaan huruf terakhirnya. Al-mudarrisu, ya, dhammah. Maka sifatnya juga diakhiri dengan harokat yang sama, al-jadidu, ya. Persis seperti yang kita lewati pada bagian pertama. Ya, apa bedanya kalau di bagian pertama sifat dan yang disifati itu tidak berawalan al, ya, mudarrisun jadidun. Jadi itu juga menunjukkan bahwa sifat itu selalu mengikuti atau menyesuaikan yang disifati. Bila yang disifati itu berawalan al, maka dia juga berawalan al. Bila dia tidak berawalan al, yakni tanwin, maka sifatnya pun juga akan menyesuaikan. Ya. Baik. Huwa indal mudiri. Ya. Guru yang baru yang tadi ditanyakan keberadaannya di inda, ya, di sisi atau di samping al-mudir, yang sedang menghadap al-mudir. Nah. Baik. Yang berikutnya. Ini pertanyaan dan jawaban yang terpisah tentunya. Aina talibul jadidu? Di manakah at-talibul jadidu? Ya, at-talib al-jadid, ya, sama. Kata at-talibu karena berawalan al, sifatnya pun juga demikian. Al-jadidu, at-talibu al-jadidu. Dahaba ilal maktabati. Murid baru itu pergi ke perpus. Ya, al-maktabah, perpustakaan. Baik, al-maktabah, al-maktabatu, al-maktabati. Baik. Berikutnya, nah ini ada pertanyaan dengan melibatkan banyak kata, ya, sehingga menjadi sebuah susunan kata yang panjang. Coba kita lihat. Man, apa artinya? Siapa? Dzalikar rajulu, lelaki itu. At-tawilu, at-tawil sifat dari ar-rajul. Siapa laki-laki tinggi itu? Man dzalikar rajulu at-tawilu, siapa laki-laki tinggi itu? Ya. Kemudian ditambah lagi keterangan. Ya. Diperjelas lagi. Ya, mungkin ketika itu banyak lelaki yang tinggi, ya, sehingga diperjelas lagi oleh si penanya, ya. Alladhi kharajal ana minal madrasati, yang keluar, yang saat ini keluar dari sekolah, ya. Ini yang sedang keluar dari sekolah, ya. Bukan laki-laki tinggi yang di samping mobil itu, ya. Bukan laki-laki tinggi yang sedang bersama Pak Guru, tapi yang baru saja keluar dari sekolahan. Ya. Alladhi, ini kata baru ini. Alladhi, ya, yang. Jadi alladhi ini memang diartikan demikian. Ya, menyambungkan, ya, kata dengan kata, menyambungkan kalimat dengan kalimat. Demikian fungsinya seperti itu. Baik, huwal mudirul jadidu, dia adalah al mudiru al jadidu, ya. Baik, di ada guru baru, ada murid baru, ada direktur baru. Baik, bawahnya lagi, ya. Ini mungkin masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Wa manil waladus saghiru, dan siapa al-walad, ya, bocah laki-laki, as-saghiru, yang kecil, ya. Alladhi, nah ini juga yang kharajal ana, ya, saat ini sedang keluar minal fasli, dari kelas, ya. Siapa anak kecil atau bocah kecil laki-laki yang saat ini sedang keluar kelas, yang tampak sedang keluar kelas. Huwa ibnul mudiril jadidi. Ayo. Anak kecil yang dimaksud tadi adalah putra dari direktur baru, mudir yang baru. Nah, kita lihat di sini sifat untuk al-mudir selalu menyesuaikan dalam hal harokat, ya. Huwa ibnul mudiri al-jadidi. Kenapa dia kita kasrah? Karena yang disifati adalah al-mudir dan dia dikasrah, ya. Baik. Tidak akan pernah muncul huwa ibnul mudiril jadida, ya. Atau huwa ibnul mudiril jadidu, ya. Kecuali kalau memang yang dimaksud baru di sini bukan mudirnya tapi anaknya, di anak baru ini, ya, ini baru lahir, ya, ya mungkin, ya. Anaknya pak mudir yang baru, ya. Yang baru bukan mudirnya, dia mudir sudah lama di sini, tapi ini anak barunya. Ya. Jadi menyesuaikan harokat ibnu, bisa jadi seperti itu. Akan tapi di sini jelas dia mensifati al mudir. Ya, baik. Berikutnya, liman tilka as-sayyaratul jamilatu. Liman, apa artinya? Milik siapa? Tilka sayyaratu, ya. Tilka sayyaratu, ya, mobil itu yang jamilah, ya. Milik siapa mobil indah itu, ya. Ya, betul-betul dengan adanya tilka berarti jarak mobil yang ditanyakan itu, ya, berada agak jauh dari penanya, ya. Liman tilkas sayyaratul jamilatu, ya. Baik, demikian zahirnya. Huwa atau hiya, ya, sayyarah itu, mobil itu, lil, nah, milik. Pertanyaannya pakai lam kasrah. Liman, jawabannya juga ala li lagi. Hiya lil mudiril jadidi, ya. Mobil yang indah itu adalah milik direktur baru. Iya. Hiya lil mudiril jadidi. Baik. Jadi mungkin 6 pertanyaan itu atau 3 pasang tanya jawab yang tadi kita baca, ya, terkait dengan al mudir al jadid, ya. Tentang mudir atau direktur yang baru. Berikutnya, liman hadzal kitabul kabiru, milik siapa buku besar ini? Al-kitabul kabiru, buku yang besar atau buku besar ini. Ahuwa lil mudarrisi, apakah buku besar itu lil mudarrisi, milik guru? La, bukan. Huwa lit talibil jadidi, buku besar itu milik murid baru, ya, milik murid baru. Ainal mil'aqatu shaghiratu, di manakah sendok kecil, sendok yang kecil? Hiya fil kubi, ya, sendok yang kecil berada di dalam gelas, al kub, ya. Al mil'aqatu shaghiratu, ya. Dari sini pun kita melihat dari sisi jenis, ya, maka sifat pun menyesuaikan. Kalau yang disifati itu adalah mudzakkar, maka dia pun mudzakkar. Bila yang disifati adalah muannats, maka dia pun, ya, akan menjadi berjenis muannats, ya. Hiya fil kubi, al mil'aqatu shaghiratu fil kubi. Ainal kursiyul maksuru, di manakah kursi yang rusak itu atau ini? Huwa hunaka, dia di sana, ya. Kursi yang rusak tadi yang ditanyakan di sana, hunaka, ya, di sana, hunaka. Kalau di sini huna, ya, di sana hunaka, huna, hunaka. Demikian. Coba dibaca dulu. Iya. Silakan. Yang ini, ini saya. Iya. Baca, tanya dan jawabnya. Aina al-mudarisu huwa fil fasli. Ya, coba diartikan. Di mana guru? Ya. Dia di kelas. Ya, dia di kelas. Hasan. Berikutnya. Abu Rizal. Wa ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Ya. Apa artinya? Dan di mana guru yang baru? Ya. Dia di sisi mudir. Mudir. Guru. Apa? Guru. Mudir adalah kepala sekolah. Ya, ya. Mudir kepala sekolah. Berikutnya. Ainat thalibul jadidu. Nah, ulangi, perbaiki. Perbaiki. Ainat thalibul jadidu. Naam. Dzaba ilal maktabati. Baik, artikan. Di mana pelajar yang baru? Dia pergi ke perpustakaan. Ya. Jadi kalimat dzahaba ilal maktabati sudah dianggap lengkap sempurna. Baik. Coba artikan. Dzahaba artinya apa? Pergi. Siapa yang pergi? Dia. Siapa? At-thalibul jadid. Tidak perlu disebutkan lagi. Dzahaba at-thalibul jadid, ya. Atau yakni dengan menggantinya dengan dhamir atau kata ganti. Dzahaba huwa, ya. Tidak perlu. Huwa tidak perlu lagi disebut karena kata dzahaba sudah mengandung, ya, secara apa namanya? Implisit, ya, di situ sudah mengandung kata huwa, ya. Dzahaba yaitu dia, ya. Baik. Cukup. Man dalikar rajulut tawilul ladhi kharajal ana minal madrasati. Ya, bisa diulang? Man dalikar rajulut tawilu alladhi kharajal ana minal madrasati. Nah. Siapa laki-laki yang tinggi itu yang keluar barusan dari sekolah? Iya. Baik. Bar, artinya bawahnya apa? Huwa al-mudirul jadidu. Huwa al-mudirul jadidu. Iya. Dia kepala sekolah yang baru. Iya, dia kepala sekolah baru. Naam. Fadal. وَمَنْ وَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ آنَا مِنَ الْفَصْلِ. Ya, bisa ulang. Ulangi. وَمَنْ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ. وَمَنِلْ. Demikian kalau disambungkan sukun ketemu sukun, jadi yang sukun pertama di kasrah. وَمَنِلْ. وَمَنِلْ وَلَدُ. وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ آنَا مِنَ الْفَصْلِ. Huwa ibnul mudiril jadidi. Ya, apa artinya? Dan siapa laki-laki kecil yang keluar sekarang dari kelas? Ya. Dia putra kepala sekolah yang baru. Ya. Wa mandil walad. As-saghir, ahsan. Al-waladu saghiru. Jadi setiap percakapan ini ada atau enam di sebagian besarnya ada susunan sifat, ya, atau na'at dan man'ud, ya. Baris ketiga ada al-mudarrisul jadidu. Baris kelima at-talibul jadidu. Baris ketujuh ar-rajulu at-tawilu. Delapan al-mudirul jadidu. Sembilan al-waladu saghiru. Paling bawah al-mudiril jadidi, ya. Berikutnya. Liman tilkal masuk sin langsung. Liman tilkas dulu. Liman tilkas sayaratu masuk ke lam langsung. Liman jamila, ya. Siapa yang memiliki mobil yang indah? Liman, ya. Siapa siapa yang memiliki mobil ya, yang indah? Boleh seperti itu ya. Atau liman, milik siapakah? Milik ya, siapakah? Milik siapakah? Lam itu milik, man siapa? Milik siapa? Kah mobil yang indah itu? Ya. Hia lil. Hia lil. Hia lil mudarisi. Lil mudiri. Lil ya, mudiri jadid. Jadidi. Ya, hia lil mudiril jadidi. Hia lil mudiril jadidi. Nah. Hia lil mudiri jadidi. Ya. Artinya apa? Dia direktur yang baru. Kalau ada lam ya, lil maksudnya dia, dia sama dia. Direktur. Yaitu mobilnya. Oh. Ya, hia di sini menggantikan mobil. Ya, dia adalah miliknya ya. Jadi dia bukan mudir, bukan orangnya, tapi pemilik apa mobilnya ya. Mobil itu miliknya mudir, miliknya direktur yang baru. Ya. Baik. Demikian, barakallahu fiik. Pak Kamal. Liman hadzal kitabul kabiru? Huwa lim huwa lil mudarrisi ahwa ahwa lil mudarrisi la huwa lit talibil jadidi. Iya, artikan milik siapa buku besar ini ya, apakah ia milik guru ya, bukan ia milik murid baru ya. Ahsan, berikutnya. Ainal mil'aqat, ainal mil'aqatus sahiratu, hiya fil kubu. Fil mana? Hiya fil? Hiya fil ku, fil kubi. Ya, hiya fil kubi. Baik, artikan. Di apakah, apakah sendok it di Enal, di manakah sendok yang kecil itu? Ya. Ia di dalam gelas. Ahsan. Ainal mil'aqatu shaghirah? Di manakah sendok kecil? Fil kubi. Ia di dalam gelas. Nah, sendok kecilnya di mana? Di dalam gelas. Nah, demikian. Berikutnya. Ainal kur, ainal kursiyu maksurun, maksuru ya, huwa hunaka, hunaka. Ya, ahsan. Ainal kursiyul maksuru artinya apa? Di mana kursi yang rusak ya, huwa, huwa di sana ya, kursi itu ada, kursi di sana, itu ada di sana ya. Huwa hunaka ya, huwa menggantikan apa? Kursi, al kursi yul maksur ya, kursi yang rusak. Hasan. Baik, kita ulang lagi sama-sama. Ainal mudarrisu, ainal mudarrisu, huwa fil fasli, huwa fil fasli. Wa ainal mudarrisul jadidu, huwa 'indal mudiri, huwa 'indal mudiri. Aina at-talibul jadidu, aina at-talibul jadidu. Tu ya, karena at-talibu dhamma mengikuti harakat dari yang disifati. Dhahaba ilal maktabati, man dhalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati, man dhalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati. Ulangi lagi. Man dhalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati. Man dhalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati. Huwal mudirul jadidu. Huwal mudirul jadidu. Nah, berikutnya. Wa manil waladus saghirul ladhi kharajal ana fil fasl minal fasli. Wa manil waladus saghirul ladhi kharajal ana minal fasli. Wa manil, kok tahu kita? Bukan wa minal, ya. Dari kata yang setelahnya, ya. Al-waladu. Kalaulah kita baca wa min, tentunya dia akan dikasroh. Wa minal waladi, ya, karena min termasuk huruf jar. Karena sudah ada al-waladu, ya, dhammah menunjukkan bahwa yang sebelumnya, ya, bukan huruf jar, ya. Maka kita baca waman, ya. Wamanil waladu. Kenapa wamani? Bukankah aslinya sukun waman? Karena bertemu dengan sukun lagi, ya. Sukun tidak mungkin dipaksakan bertemu dengan sukun. Sukun tidak mungkin dipaksakan bertemu dengan sukun. Harus ngalah. Yang ngalah yang mana? Yang depan. Iya, maksudnya yang pertama, ya. Yang pertama, yang pertama, ya. Yang belakang atau depan lah. Mim yang pertama harus diganti dengan harokat, ya. Wa manil waladu saghiru alladhi kharaja al-ana minal fasli. Baca. Wa manil waladu saghiru alladhi kharaja al-ana minal fasli. Huwa ibnul mudiril jadidi. Huwa ibnul mudiril jadidi. Nah, asalnya huwa ibnu. Namun kata ibnu termasuk kata yang awalnya adalah hamzah, tapi hamzah ini, ya, kalau didahului dengan apa huruf berharokat langsung, ya, ini dilewati huwa benu, ya. Tapi kalau tidak ada kata sebelumnya, ya memang butuh untuk dikasroh, dijadikan hamzah kasroh ibnu, ya. Tapi kalau ada kata sebelumnya, ya, hamzah itu tidak dibaca biasanya huwa benu, ya. Bukan huwa ibnu tapi huwa benu, lompat ke ba, ya. Huwa benul mudiril jadid. Baik. Berikutnya, liman tilkas sayyaratul jamilatu? Liman tilkas sayyaratul jamilatu? Ya, hiya lil. Nah, coba lihat. Dalam langsung nyambung ke lam. Ya, berarti ini asalnya dalam ditambah al mudir, ya, alifnya hilang. Lam langsung bersambung ke lam. Hiya lil mudiri al jadidi. Kenapa tidak kita lafadkan hiya lil mudiril jadidu? Karena al jadid di sini adalah sifat, ya. Sedangkan sifat apa kaidahnya? Menyesuaikan yang disifati. Dalam banyak hal, dalam apakah berawalan al atau tidak, harokatnya juga sama, juga jenisnya, ya, mu'annats atau mudzakkar. Huwa hiya lil mudiri al jadidi. Liman hadzal kitabul kabiru ahuwa lil mudarrisi. Baca. Liman hadzal kitabul kabiru ahuwa lil mudarrisi, ya. Perhatikan kata al kitabul kabiru, kitab besar, buku besar. La huwa lit-talibil jadidi. La huwa lit-talibil jadidi. Menekan lit-talibi al-jadidi. Aina al-mil'aqatu as-saghiratu? Ya. Mana? Apa? Sendok kecil. Sendok kecilnya di mana? Hiya fil kubi. Hiya fil kubi, sendok itu di dalam gelas. Ainal kursiyul maksuru. Kursiyul maksuru. Huwa hunaka. Baik, barakallahu. Demikian. Tamarin, latihan. Nah, silakan. Nah, sama-sama berlatih membaca. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Silakan, siapa? Giliran siapa? Ya. Nomor 1. Ya. At-tabibul jadidu fil mustashfa, fil mustashfa wat-tabibul qadimun fil mustausofi. Ahsantan. Ya. At-tabibu sebagian sudah berharokat ya, tinggal dibaca. At-tabibul jadidu. Nah, ini fa dan ya pasti dibaca fi ya. At-tabibul jadidu fi. Berikutnya kita sudah mempelajari kata ini ya, al-mustashfa ya, fil mustashfa. Lalu yang berikutnya wat-tabi, apa ini? Bu atau ba atau bi? Ya. Kalau tidak ada dalil untuk apa? Mengubah dari hukum asalnya, maka kita baca sesuai dengan hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Dhamma. Wat-tabibu al-qadimu fil mustausa fi. Ya, ini sengaja tidak diberi kasrah biar kita berpikir, dan sudah ada tanda atau huruf jar sebelumnya fi. Ya, dengan adanya fi maka pastikan mustausa fi, fa-nya huruf terakhirnya di kasrah. Baik, Hasan. Coba kita baca bersama. At-tabibul jadidu. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustausafi. Hasan. Nomor 2. Mustausofi itu apa? Klinik, ya. Klinik khusus mas, semacamnya lah. Nah, contoh nomor 2. Al-qalamu al-qalamul maqsuru 'alal maktabu. 'Alal maktabu. Bu atau bi atau ba? 'Alal maktabi. Ayo, kenapa di kasrah? Maksuri ini ada huruf jar. Ah, santai. Ada huruf jar yaitu ala. Ya. Al-qalamu kembali ke asalnya. Al-qalamu. Al-maksuru karena ngikuti al-qalamu. Ya, dia mensifati al-qalam karena dhammah jadi ikut dhammah. Ala jelas kita baca ala. Al-maktabi ya. Ngikuti atau terpengaruh dengan jar jadi majrur di kasrah. Al-qalamul maksuru alal maktabi, baca. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Lagi. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Baik. Berikutnya nomor 3. Ya, nanti kawan muter lagi. Al-mirwahatul jadidatu fil hurfatil kabiroti. Ahsan. Al-mirwahatu. Tahu artinya tidak, Mas? Belum tahu kan? Ya. Walaupun enggak tahu, betul bacanya ya. Apa artinya mirwah? Kipas angin ya. Al-jadidatu sudah ya. Al-mirwahatu, al-jadidatu, kipas angin yang baru fil ghurfah. Apa ghurfah? Kamar. Kamar, ruangan. Kabirah besar. Besar. Ya, fil ghurfati. Kenapa al ghurfati, Mas? Ada fi-nya. Lalu kenapa al kabirati? Mengikuti al ghurfati. Ahsan. Jadi fi hanya mempengaruhi satu kata di depannya saja. Berikutnya kalau ikut kasrah bukan karena fi. Karena mengikuti yang dia sifati, ya, al ghurfati. Ya. Baik, barakallahu fiik. Silakan. Al-lughatul di dhamma al-lughatul al-lughatul ada ain, ada ra, ada ba, ada ya, ada ta, apa kira-kira arabi itu arabi ya, terus Saholati. Ti apa tun? Ya. Baik, sebagian betul. Ya. Al-lughatu. Ya. Al-lughatu. Baik. Al-lughatu bahasa. Ya. Oh, iya kan? Sepertinya pernah lewat ini. Ya. Al-lughatu. Terus apa ya setelahnya? Al-arabiyyatu. Ya. Al-lughatul arabiyyatu. Bahasa Arab itu. Nah, apa? Kalau mudah. Sahlatun. Sahlatun. Ya. Sahlatun. Coba baca. Sahlatun. Lagi. Sahlatun. Ya, mudah. Kenapa kok ditanwin? Ya, karena enggak ada alnya. Dia menerangkan al-lughah, ya, menerangkan al-lughah. Bahasa Arab itu mudah, ya. Ya, sebagai bagian yang menerangkan dalam kalimat, ya. Demikian ditanwin. Ditanwin. Nah. Barakallahu fiik. Nomor 5, silakan. Al-waladul tawilul ladzi kharaja minal fasulil ana talibun minal hindi. Baik. Ahsan. Sekali lagi. Al-waladu tawilul ladzi kharaja minal fasulil ana talibun minal talibun. Tanya apa aja? Talibun minal hindi. Ya, ahsan. Nah, coba diartikan. Anak laki-laki yang tinggi, ya, yang keluar dari kelas barusan, ya, adalah santri dari India. Ahsan. Ya. Al-waladu, bocah, ya, laki-laki. At-tawilu, yang jangkung, yang tinggi. Ya. Baik. Alladhi, ya, ini betul-betul kata yang memang artinya yang, ya, yang kharaja, yang dia keluar dari kelasnya, dari kelas, ya. Ini tadi barusan, al-an sekarang ini, talibun minal hindi, adalah talibun, adalah santri atau murid dari India. Barakallahu fiik. Naam. Naam. Berikutnya nomor 6. Ana fil mudarrisati sanawiyati. Bukan mudarrisah tapi sekolahan, ya. Madrasah. Ana fil madrasati sanawiyati. Iya, barakallahu fiik. Ana fil madrasati sanawiyati. Ya. Ana fil madrasati sanawiyati. Artikan. Saya di sekolah. Ya. Sanawiyah. Ini saya sekarang ada di tingkat, ya, apa, sekolah sanawiyah, ya. Baik, fil madrasah tsanawiyah maksudnya dia sekarang berada di tingkat tersebut, ya. Walaupun sekarang ini bukan dalam posisi di dalam sekolahan, tapi maksudnya dia sedang belajar, ya, dan masih dalam tahapan di sekolah tsanawiyah, ya. SMA, ya. Baik. Barakallahu fiik. Nomor 7. Dzahaba rajulul fa qari ilal fajaru ilal wazi faziru ila, ada ilanya, ilal wazi fajiri. Ahsan, ya. Dahaba rajulul, ulangi lagi Pak Sarwi. Dahaba rajulul faqari, bukan faqari, faqi, faqiri, ri atau ru, faqiru. Ayo, ilal fajari. Ilal waziri. Ilal fajiri. Ayo, Mas San. Dhahaba ar-rajulul faqir, ya, telah pergi, laki-laki yang fakir. Fakir ya. Ilal wazir, ke wazir. Wazirnya apa? Menteri ya. Menteri. Dia ada seorang laki-laki yang fakir pergi ke seorang menteri, wazir ya. Pembantunya penguasa. Wazir. Nah, al-wazir penguasa apa? Menteri ya. Baik, Hasan. Berikutnya. Nah, cekap. Ya. 8. Jalasa talibul jadidu khalfa hamidin. Ya. Jadi kata khalfa ya selalu membutuhkan kata yang yakni apa sandaran setelahnya. Maka dia juga sebagai apa mudhaf ilaih ya di kasrah khalfa hamidin. Ya, nomor 8 gimana tadi? Coba dibaca nomor 8. Jalasat talibul jadidu khalfa hamidin. Jalasat talibul jadidu khalfa hamidin. Nomor 9. As-sikinul kabiru hadun jiddan. Hadun jiddan. Iya. As-sikinul kabiru, pisau yang besar ini atau itu, hadun ya, tajam. Jiddan, tajam. Jiddan ini serius, ya, betul-betul apa namanya? Betul-betul tajam ya. Jiddan. Jid artinya apa? Serius. Yani sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tajam ya. Nah. Baik. Nomor 10. Man hadzal waladuz saghiru wa banul mudarrisil jadidi. Man hadzal waladuz saghiru? Siapa anak kecil ini? Bocah laki-laki kecil ini, huwa dia adalah ibnu, huwa ibnul mudarrisil jadidi, dia adalah putra dari guru baru. Baik, labas. Nah. Coba kita ulang lagi nomor 1 sampai 10. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. Baca. At-tabibul jadidu fil mustashfa. Ya. Nomor 2. Al-qalamul maksuru 'alal maktabi. Nomor 3. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Tak ulang nomor 3. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Nomor 4. اللغة العربية سهلة. الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الهند. الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الهند. نمبر 6. أنا في المدرسة الثانوية. نمبر 7. ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. Ya. Diulangi, perbaiki. Kata ar-rajulu bukan ar-rajulu, jim pendek. Dhahaba ar-rajulul faqiru ilal waziri. Dhahaba ar-rajulul faqiru ilal waziri. Sekali lagi ya. Dhahaba ar-rajulul faqiru ilal waziri. Dhahaba ar-rajulul faqiru ilal waziri. Iya. Baik. Nomor 8. Jalasa talibu. Yang panjang huruf ta-nya. Jalasa talibul jadidu khalfa hamidin. Jalasa talibul jadidu. Ya. Nomor 9. As-sikinul kabiru haddun jiddan. As-sikinul kabiru haddun jiddan. Ya. 10. Man hadzal waladu shaghiru? Man hadzal waladu shaghiru? Huwa ibnul mudarrisil jadidi. Huwa ibnul mudarrisil jadidi. Hayy barakallahu fikum. Naam, latihan yang kedua nanti silakan dikerjakan di rumah ya. Lisan, secara lisan antum baca, dan bila ada waktu silakan ditulis ya. Nah, jadi tugas nomor 2 adalah meletakkan atau menambahkan kata-kata yang sudah tersedia di samping kiri yang di dalam kurung ke dalam kalimat ya. Jadi tinggal memindahkan saja ya. Jadi kalimatnya perlu ditambah apa kata-kata yang telah disiapkan di samping kiri dalam kurung itu sebagai sifat ya. Jadi ya kata-kata yang dalam kurung semuanya sifat. Coba lihat jadid ya, sifat kabir, sifat qadim, sifat semua ya. Yang namanya sifat selalu apa menyesuaikan yang disifati dalam hal apa al atau tidak ya, dalam hal harokat ya, dalam hal mudzakkar atau muannats. Nah, sekarang antum lihat nomor 1 misalkan ya. Aina al mudarrisu. Gitu ya. Di manakah guru? Guru apa ini? Guru baru ya. Nah, tinggal kata jadid dimasukkan ke sebelah kanan ya. Nah, kemudian kita lengkapi biar sesuai dengan aturannya. Al mudarrisu al jadi itu. Jadi perlu ditambah apa? Al lalu harokatnya jadi itu. Nah, begitu. Ya. Jadi ini seperti itu caranya ya. Tidak selalu mendapatkan al. Contoh nomor 3 coba. Nomor 3. Ana talibun. Ada alnya enggak? Enggak ada. Maka tinggal pakai ya, tanpa perlu tambahan. Ana talibun qadimun. Salah kalau ada alnya. Ana talibun al-qadimu. Salah ya. Dia menyesuaikan yang disifati. Nah, seperti itu ya. Silakan dengan apa di apa kerjakan di rumah ya. Baik lisan ataupun tertulis ya. Sambil berlatih menulis ya. Barakallahu fiik. Kalau bisa juga setidaknya apa harokat-harokat yang terakhir dari setiap kata-kata itu ya dilengkapi ya, seperti al-mudarrisu cukup sinnya aja di dhammah ya. Baik, yang terakhir-terakhirnya saja. Baik, aina kalau yang sudah jelas seperti ini bacaannya enggak perlu. Kata aina kan enggak mungkin berubah. Apa ada aini, ainu? Enggak. Aina sudah. Nah, yang berubah-ubah ini coba dengan lengkapi ya, terutama huruf terakhirnya ya. Mana yang tanwin, mana yang tidak, itu juga silakan di enam diingat-ingat kembali ya, pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.